Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, barakallahu fiikum. Kita teruskan kembali pembahasan kita, masih dalam pembahasan tentang adab qadha'il hajah, adab-adab seseorang ketika membuang hajatnya, dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Lil'Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu termasuk dari adab qada'il hajah, seseorang membuang hajatnya, yang diantaranya disunahkan seseorang untuk berdoa sebelum masuk ke WC. Berdoa sebelum masuk ke WC. Apa doanya? Salim, apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam. Hadis siapa dan siapa yang mengeluarkannya? Kelas 2 ini, pelajaran kelas 2 ini. Mana kelas 2? Kelas 2, mana kelas 2? Zidan. Hadis apa? Anas bin Malik. Man akhrajahu? Siapa yang mengeluarkan? Al-Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala faqala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas di dalam doa ini, boleh kita menyebutkan al-khubthi dan juga boleh menyebutkan al-khubuthi. Nah, boleh al-khubsi, boleh al-khubsi. Kemudian mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk, dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Dan sudah selesai ketika melaksanakan qadha'ul hajah, doa keluar dari WC dengan mengucapkan ghufranak. Kemudian diantara adab dari qadha'ul hajah yang telah kita pelajari, seseorang yang menginginkan membuang hajatnya untuk senantiasa ketika dia di luar, bukan di ruangan, di ketika dalam keadaan safar misalkan, tidak ada WC yang menutup seperti yang sekarang. Seseorang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, fa innahu yustahabbu lahu ayyabu'da 'anil nas, disunahkan untuk menjauh. Nah, lebih-lebih seseorang ketika membuang buang air besar. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika akan membuang hajatnya, Nabi pergi ke tempat yang tidak terlihat oleh seseorang, sebagaimana di dalam hadis Al-Mughirah Ibn Syu'bah, fantalaqa hatta tawara anni, Nabi pergi sampai tidak terlihat, yakni Nabi tawara anni, sehingga ada yang menutupi antara Mughirah bin Syu'bah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, imma pohon, dinding, ataupun dengan yang lainnya. Nah, dan para ulama mengatakan ini dalil menunjuk disunahkan untuk menjauh. Nah, sehingga tidak terdengar suaranya ketika buang air besar, tidak tercium baunya. Nah, sedangkan apabila di tempat yang ada bangunannya, maka ada jais. Nah, karena sudah tertutup. Kemudian pembahasan yang kita bahas di antara adab qadha'ul hajah, seseorang tidak membuang hajatnya, baik buang air kecil ataupun buang air besar, menghadap atau membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang larangan membuang hajat membelakangi atau menghadap kiblat. Nabi mengatakan, la tastaqbilul kiblat wa la tastabdiruha walakin syarriqu aw gharribu. Janganlah kalian menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, akan tapi syarriqu aw gharribu. Ini apabila ketika berada di Madinah, sedangkan di kita kiblatnya di arah barat, sehingga seseorang ketika membuang hajatnya tidak menghadap ke arah barat, tidak menghadap ke arah timur, karena arah timur membelakangi, akan tapi menghadap ke arah selatan atau ke arah utara. Dan di antara adab qadha'ul hajah, seseorang senantiasa menjaga dari percikan dari air kencingnya. Dan pembahasan ini akan dibahas lebih meluas pada hari ini yang kita akan baca insyaallah taala. Kemudian Syekh Shalih mengatakan, wala yajuz lahu ayyama safarjahu bi yaminihi, seseorang jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika membuang hajat. Buang air kecil dipegang kemaluannya dengan tangan kanannya, karena hal ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Seseorang ketika Al-istinja memegang tangannya dengan tangan kanannya. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qibla bi ghaidin aw bawlin aw nastanjia bil yamin. Bil yamin atau istinja dengan tangan kanan. Dan merupakan sesuatu yang dilarang seseorang membuang hajatnya di tempat lalu lalang manusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan ittaqu ala inain, jagalah oleh kalian sesuatu yang bisa menyebabkan laknat, yaitu seseorang yang membuang hajatnya fi tariqin nas au fi dhillihim, atau di tempat teduhnya mereka. Nah, dan termasuk dari adab qadail hajah tidak memasukkan dari sesuatu yang terdapat dikira Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an, simpan di luar, atau buku-buku yang terdapat lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, simpan di luar. Naam. Wa man yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk dari ketakwaan hati. Dan termasuk dari adab qadail hajah seseorang tidak ngobrol ketika membuang hajatnya. Illa lil hajah, kecuali ada hajatnya. Nabi SAW ketika membuang hajatnya, ada seorang yang lewat mengucapkan assalamualaikum. Nabi tidak menjawabnya. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Akan tetapi ini dalam keadaan qobail hajah, karena seseorang tidak boleh menyebut dikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tempat-tempat kotor seperti di WC. Dan juga ngobrol dengan temannya. Illa lil hajah, apabila ada hajat seperti seseorang membutuhkan air, ember, kayu atau yang lain sebagainya, fahada jais. Qala rahimahu qala hafizahullahu taala. Kita teruskan kembali. Faida faragha min qada'il hajah. Fa innahu yunaddifu al-makhraja bil istinja'i bil ma' أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامه وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما كفى. Berkata Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ, apabila seseorang sudah selesai dari membuang hajatnya, fa innahu yunaddiful makhraja bi istinjabil ma, maka seseorang membersihkan tempat keluar kotorannya bi istinjabil ma, dengan istinja membersihkannya dengan air. Awal istijmar bil ahjar, atau seseorang beristijmar, ini membersihkan dengan batu. Aw ma yaqumu maqama, atau dengan yang lainnya sebagai pengganti dari air ataupun dari batu. Wa in jama'a bainahuma fa huwa afdal, apabila menjama' mengumpulkan kedua-duanya antara air dengan batu, di sini sebutkan fa huwa afdal. Wa in iktasara ala ahdihima kafa, apabila mencukupkan salah satunya kafa, maka cukup. Ini pembahasan tentang adab qabail hajah yang diantaranya ketika seseorang selesai dari membuang hajatnya, membersihkan dari keluar kotorannya, itu kemaluannya, bilistinja dengan air, atau bilistijmar dengan ahjar, atau istijmar dengan batu, atau mayakumu al-maqamah. Ketika seseorang sudah selesai membuang hajatnya, boleh dia membersihkan dengan air atau boleh dia membersihkan dengan batu. Nah, boleh membersihkan dengan air atau boleh membersihkan dengan batu. Nah, membersihkan dengan air sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk mengambil, meminta air. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika sudah selesai dengan buang hajatnya, bersihkan dengan air atau dengan al-ahjar, boleh dengan batu. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil batu. Kepada Ibnu Mas'ud, Nabi memerintahkan untuk mengambil batu dengan 3 batu. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam juga pernah beristijmar dengan batu. Nah, dan beristijmar di sini memakai batu walaupun ada air ataupun tidak ada air, boleh. Nah, tetapi dengan syarat sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak boleh kurang dari 3 batu. Nah, seorang misalkan beristijmar dengan batu, boleh dengan istijmar dengan batu, tapi dengan 3 batu, tidak boleh 1 atau 2, harus 3 batu. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa Nabi melarang seseorang istijmar aqal min 3 ahjar. Hadis Salman yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melarang seseorang beristijmar kurang dari 3 batu. Nah, atau mayakumu maqamah, atau selain dari air dan selain dari batu, yang sebagaimana nanti akan disebutkan. Wa in jama bainahuma fahuwa afdal. Wa in jama bainahuma fahuwa afdal. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, mereka yang mengatakan bahwa perbolehkan menjama antara air dengan batu, yaitu akan dibahas di akhir dari pembahasan adab qabail hajah dari kitab ini, yaitu hadis tentang inna nutbi'ul hijarah bil ma, sesungguhnya kami ikuti air dengan batu. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Wal istijmar yakunu bil ahjar aw ma yaqumu maqama min al waraq al khashin aw al khiraq wa nahwiha mimma yunaqil makhraja wa yunashifahu. Al istijmar bisa dengan al ahjar, batu, aw ma yaqumu maqama, atau yang bisa menggantikan kedudukannya dari batu, seperti al-waraq al-khashin, daun yang kasar, awil khirak, atau kain yang kasar. Kalau kita sekarang kebanyakan memakai tisu. Nah, pernah ditanya oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, al-istijmar dengan menggunakan tisu fahadha jais, boleh? Karena sama menggantikan pengganti dari batu. Nah, dan mana yang afdal, dengan air atau dengan batu? Ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa afdal dengan air, karena dengan air bisa membersihkan secara sempurna. Dan istijmar membersihkan luarnya saja. Sedangkan sisanya masih ada. Wahada ma'fu, ini dimaafkan. Sebagaimana seseorang ketika membersihkan dengan tisu atau dengan batu, tidak akan sebersih dengan seperti air. Karena air membersihkan dengan sempurna. Baunya hilang. Kemudian bersihnya dengan betul-betul bersih, permukaannya bersih. Berbeda dengan batu, ketika masih ada sisa, dikatakan oleh para ulama fahadha ma'fu, dimaafkan. Atau memakai tisu, otomatis masih ada sisa yang menempel, fahadha ma'fu, dimaafkan. Wayushtarat salasatu masahat munaqqiyah fa'akthar idha arada az-ziyadah, dan disyaratkan dengan 3 kali masahat, mengusap. Apabila tidak dengan air, istijmar dengan batu, disyaratkan dengan 3 kali mengusap. Ini batu, membersihkan dengan 3 kali. Munakiyah fa'aktar, atau lebih. Kalau kurang, boleh dilebihkan, tapi jangan kurang dari 3 batu. Idza arada az-ziyadah, apabila seseorang menginginkan az-ziyadah. Wa la yajuz al-istijmar bil 'idham wa raji' ad-dawab, tidak boleh seseorang istijmar dengan al-'idham, dengan tulang, atau bil raji' ad-dawab, atau dengan kotoran hewan. Karena ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Seseorang al-istijmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Hal ini sebagaimana sahabat ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 batu. Dia mendapatkan 2 batu. Ibnu Mas'ud mengatakan walam ajid salisan. Saya tidak mendapatkan batu yang ketiga. Maka aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birauzah, kotoran hewan. Nabi SAW mengambil batu dan membuang rauzah, kotoran. Nabi mengatakan hadza riksun, sungguhnya ini adalah merupakan kotor. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika istijmar jangan dengan menggunakan tulang. Apa illah dari larangan Nabi SAW menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan? Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, dalam hadis Abi Hurairah, bahwa tulang dan kotoran huma min ta'amil jin, dua-duanya adalah merupakan makanan jin. Dengan ini kita dilarang untuk beristijmar dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, seseorang senantiasa ketika istijmar dengan sesuatu yang bisa membersihkan, karena merupakan syarat dari istijmar, ada sesuatu yang membersihkan. Sedangkan apabila sesuatu yang tidak membersihkan, fahada ma yajuz, tidak boleh. Seperti dengan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, menggunakan batu bara misalkan. Batu bara kotor. Ketika kita membersihkan dengan batu bara akan lebih kotor. Atau dengan arang misalkan. Ada arang yang buat bakar, bersihkan dengan arang. Bukan nambah bersih, akan tapi nambah kotor. Dan juga dengan az-zujaj. Ada kaca misalkan. Pakai kaca. Wahada kadalika ma yajuz. Wahada kadalika ma yajuz. Karena tidak bisa membersihkan. Sedangkan seperti daun yang kasar, kain yang kasar, batu, tisu misalkan, wahada jais. Karena bisa membersihkan. Qala awraji ad-dawab ay rawthiha, li'anna Nabi alaihi salatu wasallam nahan dhalik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang seseorang untuk istijmar dengan tulang dan istijmar dengan raji ad-dawab, kotoran hewan. Wa alaihi ayuzila asal kharij wa yunashifahu, dan bagi dia untuk membersihkan sisa yang keluar yang dari kotorannya dan mengelapnya, bersihkan dengan sempurna. La'alla yabqa syai'un minan najasa 'ala jasadihi, supaya tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang najis yang menempel pada badannya. Wa la'alla tantaqila an-najasa ila makanin akhar min jasadihi au thiyabihi, dan jangan sampai kotoran tadi pindah ke tempat yang lain dari badannya ke pakaiannya. Orang-orang yang biasa kencing sembarangan di pinggir-pinggir jalan, di terminal dan sebagainya, sudah kencing, setelah itu tanpa membersihkan kemaluannya, tidak membersihkan dengan air atau tidak membersihkan dengan istijmar. Dan hal ini bisa mengakibatkan pakaian yang dia pakai menjadi najis. Najis yang menempel pada kemaluannya, najis yang menempel pada celananya. Karena seseorang ketika dia akan sholat nanti, termasuk dari syarat sahnya sholat, menjauhkan sesuatu yang najis. Sehingga hal ini perlu dihindari. Jangan sampai dari sisa-sisa air kencing seseorang menempel di pakaiannya. Qala ba'dul fuqaha, innal istinja wa istijmar syarat min syurut sihhatil wudu, la budda ayasbiqahu walau tawabba qablahu lam yasih wudu'uhu, li hadith al-Miqdad al-Mutafakun alaih, yagsil dhaqarahu wal yatawabba. Berkata sebagian para fuqaha, istinja dan istijmar merupakan syarat dari sahnya wudu. La budda ayasbiqahu, seorang harus mendahului istinja atau istijmar. Falau tawadda'a qablahu lam yasih wudu'uhu, apabila berwudu sebelum istinja atau istijmar, lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudunya. Di hadis Miqdad al-Mutafakun alaih, yaghsil dhaqarahu wa yatawadda, cucilah kemaluanmu dan berwudu'lah. Seseorang kalau mau istinja, Seorang apabila tidak mau seorang apabila ingin membuang airnya, maka buang air duluan. Atau ingin membuang air besar, buang air besar duluan. Nah. Dan di sana tidak terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus istinja dulu atau istijmar dulu. Dan karena kebanyakan seseorang ketika akan berwudu buang air kecil dulu ataupun buang air besar dulu. Sedangkan apabila dia tidak mau, tidak ada kemauan untuk buang air kecil atau membuang air besar, hadalah bas, tidak mengapa. Karena tidak harus harus merupakan syarat sahnya wudu harus buang air kecil dulu atau buang air besar dahulu. Nah, karena buang air kecil atau buang air besar itu keluar dengan sendirinya, tidak ada jadwal-jadwalnya. Seorang ketika akan buang air kecil, ya ketika dia akan buang, ketika ingin membuang air kecil, tidak ada waktu-waktu yang ditentukan. Jam 9 kencing, jam 10 buang air besar misalkan, nanti kencing lagi jam 2 siang, atau buang air besar nanti jam 4. Dikatakan oleh para ulama bahwa buang air kecil, buang air besar itu keluar dengan ketika akan seseorang buang air kecil atau buang air besar, tidak ada waktu-waktunya. Berkata Imam Nawawi rahimatullahi taala alaihi wasunnah ayastanjia qabla alwudu. Termasuk yang disunahkan seseorang adalah beristinja sebelum berwudu liyakhruja minal khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Wa ya'man intiqadu dhuhrihi, dan tidak khawatir kalau wudunya batal. Apabila seorang ingin buang air besar, ya buang air besar dulu. Buang air kecil, buang air kecil dulu. Kalau tidak ingin buang air kecil atau tidak buang air besar, maka hada jais. Nah, tidak mengharuskan harus buang air kecil dulu ataupun buang air besar dulu. Wallahu a'lam. Ayuhal muslim, ihris ala tanazzuhi minal baul. Fa inna adamat tanazzuhi minhu min mujibati adabil qabr. Ayuhal muslim, wahai kaum muslim, ihris, jagalah dari menjaga dari percikan air kencingnya. Fa inna adama tanazzuhi minhu min mujibati adabil qabr. Karena seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya, sesuatu seseorang yang bisa diadab di alam kuburnya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabr minhu. Hindarilah diri kalian dari percikan air seni. Fa inna 'amata 'adabil qabr minhu, karena kebanyakan orang itu diazab di alam kuburnya dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Rahu Dawrqutni qala al-Hafidh sahih al-isnad walahu syawahid. Berkata al-Hafidh, al-Hafidh di sini yaitu al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, sahih al-isnad, isnadnya sahih, walahu syawahid, di sana terdapat syawahid, wa asluhu fi sahihain, dan asal dari hadis fi sahihain dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Asal hadis dari Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Karena asal hadis ini adalah Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam melewati dua kuburan, Nabi mengatakan bahwa dua kuburan ini sedang diazab. Dan diazab di alam kuburnya dengan sesuatu yang kabir, yang besar. Nabi mengatakan salah satu di antara mereka la yastatir min baul, tidak menjaga dari air kencingnya. Wal akhar fakana yamshi bin namimah, dan yang satunya lagi dia senantiasa mengadu domba. Ini juga dalil menunjukkan bahwa termasuk dari sebab-sebab seseorang diadab di alam kuburnya, yaitu senantiasa tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Nah, dengan ini seseorang senantiasa jaga dari percikan-percikan air kencingnya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, seseorang yang ketika kencing di luar, kencing fi makani rikhwah, di tempat yang lunak seperti tanah contohnya. Karena ketika kencing di tanah, air akan menyerap. Air kencingnya akan menyerap sehingga tidak ada percikan. Berbeda dengan ketika seseorang kencing di WC-WC yang di sana lantainya sudah ada keramiknya. Ketika seorang kencing, percikannya bisa mengenai ke tubuh kita ataupun bisa mengenai ke pakaian kita. Dengan ini yang afdol di dalam buang air kecil, yaitu dengan duduk. Kenapa? Karena bisa terhindar dari percikan air kencingnya. Bisa terhindar dari percikan air kencingnya. Nah, dan seseorang seketika membuang air kecil, di kalau bisa diangkat dulu pakaiannya, jubahnya diangkat dulu, atau apabila memungkinkan dibuka sirwalnya dahulu agar tidak terkena oleh percikan air kencingnya. Karena ketika terkena ke kulit itu akan terasa. Berbeda apabila terkena ke pakaian, tidak terasa. Tidak terasa pakaian kita terkena najis kita sendiri. Dan hal ini perlu dihindari. Dan hal ini perlu dihindari karena kebanyakan seseorang diadab di alam kuburnya adalah dari percikan air kencingnya. Allah Ta'ala alam. Bahkan Al-Imam Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih menyebutnya dalam kitab Kabair, ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena sebab-sebab seseorang yang diadab di alam kuburnya, seseorang menganggap yang perkaranya kecil, tapi itu adalah merupakan sebab dari seseorang yang bisa diadab di alam kuburnya. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari bawwaba mentabwib bab minal kabair alla yastatir min baulihi, bab termasuk dari dosa-dosa yang besar seseorang yang tidak menutup auratnya ketika berkencing dan juga tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Nah, ayuhal muslim, inna kamal tahara yusahilu al-qiyam bil-ibadah wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha wal-qiyam bimashru'atiha. Ayuhal muslim, sesungguhnya dari kesempurnaan bersuci yusahilu al-qiyam bil-ibadah, seseorang bisa memudahkan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inu ala itmamiha, dan bisa membantu dia dalam menyempurnakannya. Wa ikmaliha wal qiyam bi mashru'atiha, dan bisa menyempurnakan menunjang dari sesuatu yang disyariatkan. Rawal Muslim, rawal Imamul Ahmad, afwan, Rawal Imamul Ahmad rahimahullahu taala an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim as-subh fa qara'a ar-rum fiha fa awhama falamma sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-qur'an anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن وضوءه. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari seorang sahabat laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut hadis mubham. Ini yang disebut hadis mubham. Dan mubham sahabat la yadur. Mubhamnya sahabat Nabi sallallahu wasallam la yadur, tidak berpengaruh. Walaupun disebutkan ataupun tidak disebutkan. Sebagaimana dalam hadis ini, an rajulin, dari laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik diketahui laki-laki ini ataupun tidak, ini tidak berpengaruh. Karena as-sahabat kulluhum udul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim as-subh. Rasulullah salat bersama para sahabatnya salat subuh. Faqara ar-rum fiha. Dalam salatnya Rasulullah membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama, Rasulullah salah membacanya. Falamman sarafa, ketika selesai Rasulullah mengatakan innahu yulabbisu alaina al-Qur'an, sesungguhnya ada seseorang yang yulabbisu, yang mengkacaukan bacaan Al-Qur'an. Anna aqwaman minkum, sesungguhnya di antara kalian, satu kelompok di antara kalian, yusalluna ma'ana, salat bersama kami, la yuhsinuna al-wudu, tidak membaguskan wudunya. Faman syahida as-salah ma'ana falyuhsin wudu, barang siapa yang salat bersama kami maka baguskanlah wudunya. Hadis ini menunjukkan tentang sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Hafidzahullah taala, termasuk dari kesempurnaan ibadah adalah seseorang menyempurnakan dari wudunya. Karena menyempurnakan wudu wajib. Nabi mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah kalian wudu. Karena dengan menyempurnakan wudu, seseorang senantiasa dia menyempurnakan ibadahnya. Abu Hurairah ketika melihat orang yang sedang berwudu, ada yang tidak terkena tumitnya, Rasulullah mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah kalian wudu. Fa inna Abul Qasim yaqul, sesungguhnya Abul Qasim mengucapkan wailul lil aqab minan nar, celaka bagi mereka yang tidak mencuci tumitnya, dan itu adalah merupakan bagian dari neraka. Ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan ini seseorang ketika berwudu sempurnakanlah wudunya. Sempurnakanlah wudunya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Menyempurnakan wudunya. Min awalihi ila akhirihi. Dari permulaan sampai akhir. Dan Utsman menyebutkan, sungguh saya melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Itu menyempurnakan dari awal sampai akhir. Betul-betul dengan sempurna. وقال وقد أثنى الله على أهل المسجد القباء biqauli fi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala telah memuji ahlul Masjid Quba dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fi rijalun, dalamnya ada orang-orang, yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka ingin membersihkan dirinya. Allah yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Walamma su'ilu, ketika ditanya dari sifat sucinya mereka, hadatut tahur, qalu, mereka menyebutkan, inna nutbi'ul hijarah al-ma, sesungguhnya kami ikuti air dengan batu. Jadi air dulu kemudian batu. Rawahul Bazzar. Ini hadis yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya mengumpulkan air dengan batu. Syekh Muqbil hafizahullah rahimahullah taala pernah ditanya tentang mengumpulkan seseorang dengan air dengan batu. Dan Syekh Muqbil hafizahullah rahimahullah taala menyebutkan tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang mengumpulkan air dengan batu. Air dulu, setelah dengan air, dengan batu. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini sanadnya lemah, dan bahkan hadis ini dibaifkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, karena dalam sanadnya terdapat seseorang yang sangat-sangat dhaif sekali. Dikatakan oleh Imam Nasa'i, di sana terdapat seseorang yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Abdullah ibn Shabib dan juga Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar Az-Zuhri, dan dua-duanya dhaifan, dhaif. Dengan dhaifnya hadis, seseorang cukup salah satunya, imma dengan air ataupun dengan batu. Auma yakumu maqama, atau yakni yang menggantikan batu dengan daun yang kasar, kain yang kasar, ataupun dengan tisu, fahada jais. Sedangkan menjama di antara keduanya, dengan keduanya, tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu taala alam. Huma amrun yajibu atanabbuh alaih. وهو أن بعض الأوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء. Dan ini adalah merupakan perkara yajibu atanabbuh alaih, seseorang yang senantiasa menjaganya, memperhatikannya. وهو أن بعض الأوام, sebagian orang awam, يظن أن الاستنجاء من الوضوء, menganggap bahwa istinja bagian dari wudu. Fa idza arada ay yatawadda bada bil istinja. Apabila seseorang ingin memulai berwudu, maka dia mulai dengan istinja dulu. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah. Walaupun dia sudah membuang hajatnya, sudah buang air kecilnya setelah terdahulu ketika buang air besar. Hadza khata', dikatakan oleh Syekh Shalih, ini adalah merupakan kesalahan. Li'anna al-istinja laisa minal wudu, karena istinja bukan termasuk dari wudu. Wa innama huwa min syurutihi kama sabaqa, akan tetapi ini adalah merupakan dari syarat-syaratnya. Kama sabaqa, sebagaimana yang terdahulu. Wa mahalluhu ba'da al-faraq min qada'i al-hajah. Wa la da'i li-istiqrarihi min ghairi wujudi mujibihi. Wa mahalluhu, dan tempatnya setelah selesai dari buang hajatnya. Wa la da'i, dan tidak perlu untuk mengulangi lagi. Sudah kencing sebelumnya, tidak perlu untuk kencing lagi. Min ghairi wujudi mujibihi, apabila dia tidak menginginkan buang air kecil ataupun buang air besar. Wa huwa qada'il hajah, yaitu membuang hajatnya. Yatalawwuthu al-makhraj bin najasah, agar tempat keluar kotorannya tadi bersih dari najis. Ayuhal muslim, hada dinuna, ini adalah merupakan agama kami. Dinu taharah, agama yang suci. An-nadhafa, yang bersih. An-nazaha, yang suci. Adabi ahsani adab, wa akramil akhlak, datang dengan adab yang paling baik. Wa akramil akhlak, dan akhlak yang mulia. Istawa'aba kullu ma yahtajul muslim, yang meliputi semua yang diperlukan oleh orang-orang muslim. Wa kullu ma yuslihuhu, dan semua yang bisa memperbaikinya. Wa lam yughfil syai'an fihi maslahatun lana, dan tidak ada sedikit pun yang luput dari hal-hal yang berkaitan tentang yang kita perlukan, yakni tentang buang air kecil, buang air besar. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang luput. Walillahil hamd wal minnah, nas'alallahu nas'aluhu as-sabat ala hadd din wa tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi mal ikhlas lillahi fi dhalik hatta yakuna amaluna sahihan maqbulan. Kita meminta as-sabat ala hadd din, tentang kepada agama ini, at-tabassur fi ahkamihi, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mengerti tentang hukum-hukum dalam agama ini. Wal amal bi syara'ihi, dan mengamalkannya. Mal ikhlas, bersamaan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna amaluna sahihan maqbulan, sehingga amalan kita sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akhir dari pembahasan adab-adab qada'i al-hajah. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang bab as-siwak, dan juga tentang fi khisali al-fitrah pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.